maksud dari bab ini, penting maksudnya, maksud dari bab ini adalah bahwa termasuk orang yang tidak sempurna tauhidnya, orang yang kurang akidahnya, orang yang tidak rela dengan orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Saya beri contoh, biar lebih mudah memahaminya. Seandainya ada orang yang makan bersama, dua orang makan bersama. Kemudian ketika waktu membayar, saling berebut. Yang satu ingin bayar, yang satu ingin bayar. Dan ini biasa terjadi pada sebagian kawan-kawan yang memang dekat. Yang satu ingin bayar, satu ingin bayar. Yang A berkata, demi Allah saya yang bayar. Maka yang B harus rela dengan sumpah tersebut dan dia harus mengalah bahwa yang A lah yang harus bayar atau yang membayar. Ini contoh dari potret dari bab ini. Kalau seandainya B tidak rela dengan A, walaupun dia bersumpah dengan nama Allah, maka ini berarti kurang tauhidnya, kurang akidahnya. Kenapa? Karena ketika si A menyebutkan nama Allah, berarti si A sedang mengagungkan Allah, zat yang paling pantas satu-satunya untuk diagungkan. Maka B pun harus rela dengan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Itu dalam contoh yang ringan dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi contoh yang memang berat, yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Seperti misalkan persaksian di pengadilan. Maka kalau seandainya si saksi bersumpah dengan nama Allah, maka pada saat itu, jika belum ada indikasi saksi tersebut berdusta, atau belum ada bukti yang valid saksi tersebut berdusta, maka wajib rela dengan saksi yang dia bersumpah dengan nama Allah tersebut. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya sebutkan tadi. Karena di dalam sumpah terdapat ta'zimullah. Terdapat pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang disumpahi untuknya, yaitu kawannya tadi, maka dia harus rela dengan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan itu termasuk daripada kesempurnaan tauhid, kesempurnaan akidah, karena di dalamnya terdapat pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa sumpah adalah zikru syai'in mu'azzam li taukidil kalam, menyebutkan zat yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Dan seorang muslim hanya bersumpah dengan nama Allah karena hanya Allah yang paling patut diagungkan. Ini makna dari bab. Bahwa orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah, ini termasuk kekurangan tauhid dan kekurangan akidah. Adapun hubungan bab dengan kitab tauhid, ada apa? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hubungannya adalah yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah, berarti dia menafikan kesempurnaan tauhid di dalam dirinya. Karena itu menunjukkan kurangnya dia mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Karena ketika dia tidak rela dengan sumpah orang yang menggunakan nama Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah atau kurang dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini letak hubungan bab dengan kitab Tauhid. Ustaz, apa bedanya dengan bab sebelumnya? Yaitu ada bab yang menyebutkan tentang bab ke-42. Yang di situ disebutkan dalam hadis, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Di sini kita sudah sebutkan, bisa bersifat syirik akbar, bisa bersifat syirik asgar. Syirik asgar apabila cuma di dalam lafal, demi Rasulullah, demi ibu saya, ini syirik asgar. Tapi bisa berlaku, berakibat syirik akbar apabila dia meyakini dalam hatinya ada yang lebih atau sama dalam pengagungan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik akbar. Apa bedanya bab 42-43? Bedanya 42, bab yang ke-42 berkaitan dengan zat atau seseorang yang bersumpah. Sedangkan 43 berkaitan dengan orang lain yang disumpahi dengan nama Allah. Itu bedanya. Antum harus garis bawah itu baik-baik. Bahwa bedanya bab ke-42 dengan 43 adalah 42 berkaitan dengan si pelaku sumpah tersebut. Demi Allah. Dia yang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Si pelaku sumpah tersebut. Maka pelaku sumpah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, faqad kafara aw asyrak. Telah kafir atau telah syirik. Bisa kufrun asgar atau kufrun akbar. Atau syirkun asgar atau syirik akbar. Tergantung apa yang ada di dalam dirinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun bab yang ke-43 berkaitan dengan orang yang disumpahi di depannya dengan nama Allah. Ada orang bersumpah dengan nama Allah di depannya, maka dia wajib rela. Wajib rela ini nanti ada penjelasannya, ada perinciannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu tadi dua poin ya dalam bab ini. Yang pertama makna bab. Sudah dipahami insyaAllah. Yang kedua hubungan bab dengan kitab Tauhid. Karena tentunya penulis tidak mungkin dia sembarangan menulis bab. Pasti ada hubungannya dengan kitab Tauhid. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Rahimahullah ta'ala. An ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam qal. La tahlifu bi abaikum man halafa billahi fal yasduq. Wa man hulifa lahu billahi fal yarda. وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَرَوَاهُ بْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, sebagaimana yang sudah kita sering sebutkan, bahwa Ibnu Umar nama aslinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Umar terkenal dengan penisbatannya kepada bapaknya, karena bapaknya lebih mulia dibandingkan anaknya, baik di dunia ataupun di akhirat. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang kedua terbaik dari seluruh manusia setelah para rasul dan para nabi alaihimus salatu wassalam. Makanya disandarkan selalu kepada bapaknya, Ibnu Umar, anaknya Umar. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Umar bin Nufail bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi. Dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terkenal dengan salah satu dari empat orang yang bernama Abdullah, dari golongan sahabat yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam istilah Arabnya menurut ulama hadis al-Abadilah al-Arba'ah. Empat orang yang bernama Abdullah yang masih muda dari generasi sahabat dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Siyar Alamin Nubala menjelaskan tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aslama wa huwa saghir. Dan beliau masuk Islam tatkala masih kecil, belum baligh. Thumma hajara ma'abihi lam yahtalim wastusghira yawma Uhud. Kemudian beliau berhijrah bersama bapaknya dalam keadaan belum baligh. Ini menunjukkan pelajaran bagi para orang tua agar mengajak anaknya, berusaha mengajak anaknya seperti anak-anak sekarang. Ada yang bermain-main di luar, maka ajak anaknya untuk duduk. Untuk duduk bersabar mendengarkan kajian agama. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berhijrah bersama anaknya tatkala masih belum baligh. Dan dianggap kecil ketika peperangan Uhud. Fa awwalu ghazawati al-Khandaq. Dianggap kecil, kenapa dianggap kecil? Karena beliau mengajukan diri untuk ikut berperang Uhud. Perang Uhud adalah tahun kedua dari Hijriah. Berarti umur beliau pada waktu itu umur 14 tahun. Khandaq atau peperangan Ahzab adalah tahun ketiga dari Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka umur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tatkala meninggal hanya sekitar 21-22 tahun. Sangat muda belia. Dan saya sering sebutkan bahwasanya menuntut ilmu di masa kecil tidak sama dengan menuntut ilmu di masa tua. Maka wahai para pemuda yang ada di hadapan saya dan juga orang-orang tua yang berdarah muda yang ada di hadapan saya ini, maka tuntutlah ilmu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khams." Artinya, gunakan sebaik-baiknya lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramik. Yang pertama kali, gunakan sebaik-baiknya masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena masa tua berbeda dengan masa muda. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menghafal di masa tua tidak sama dengan menghafal di masa tua, di masa muda. Dan ketika saya katakan menuntut ilmu, bukan hanya sekedar mendengar kajian, ceramah, tematik, apalagi yang cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit. Dan menjadikan itu sumber fatwa dasar ilmu. Ini keliru besar dalam penuntutan ilmu agama. Rubah cara seperti itu. Kita harus naik kelas dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dengan sistematis. Salah satunya adalah belajar menuntut ilmu dengan membaca kitab-kitab para ulama. ulama-ulama salaf yang mereka sebagai orang-orang yang rabbani, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 79. Imam Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan ini dalam kitab, ayat ini dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan qila, dikatakan maknanya adalah alladhi yuallimu sigharal ilm qabla kibariha, orang yang mengajar ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Maka begitulah cara menuntut ilmu agama. Salah besar penuntutan ilmu agama, apalagi mencari fatwa Anda dengan sosial media, video-video pendek. Ini kekeliruan. Itu yang terjadi kerancuan di tengah kaum muslimin. Ada syubhat sedikit, goyah. Ada pendapat sedikit, goyah. Karena dia tidak ada dasar dalam menuntut ilmu agama. Dan itu bedanya ulama terdahulu dari para kalangan salaf, generasi sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in, dengan orang-orang di zaman sekarang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini perkara sudah kita bahas di bab ke-42. Haram bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia perbuatan syirik. Dan saya ingin mengingatkan suatu syubhat yang sering disebarkan orang, bahwa bid'ah bukan hukum syar'i. Ini keliru. Kita ketika berbicara hukum syar'i, maka berbicara ada lima hukum syar'i. Ahkam at-taklifiyah asy-syar'iyyah al-khamsah. Hukum syar'i, pembebanan terhadap hamba itu ada lima. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Hukum syar'i hanya itu. Maka contoh bersumpah dengan nama selain Allah, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia kesyirikan. Yang sebagian orang menyebar syubhat bahwasanya bid'ah bukan hukum syar'i. Siapa bilang bid'ah hukum syar'i? Bid'ah itu sebuah jenis perbuatan penyimpangan dalam agama. Dalam agama yang hukumnya haram. Sama seperti Anda minum khamr. Apa hukumnya? Haram. Bid'ah sebuah jenis penyimpangan dalam agama. Karena mengada-ngada dalam agama, maka hukumnya haram. Ketika ada orang mengerjakan perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, padahal perbuatan tersebut mungkin dikerjakan oleh Rasulullah SAW di zaman beliau, tidak ada halangan yang menghalangi beliau untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, yang menunjukkan amalan tersebut tidak disyariatkan dalam agama Islam. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti dia adalah perbuatan bid'ah. Namanya itu perbuatan bid'ah. Hukumnya haram. Begitu bro. Ini mengelabui kaum muslimin. Mengatakan bahwasanya bid'ah bukan hukum syar'i. Siapa yang mengatakan hukum syar'i? Dia nama perbuatan. Zina, hukum nama perbuatan. Hukumnya haram. Bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama bapak, demi ibu, demi bapak saya yang melahirkan, demi ibu saya yang melahirkan saya, demi bapak saya, demi kehormatan saya. Ini adalah sebuah perbuatan. Hukumnya haram. Dan biasanya yang menyebarkan syubhat yang saya sebutkan tentang bid'ah tadi adalah penganut orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Syubhatnya itu. Mengatakan bahwasanya di dalam agama tidak ada hukum syar'i namanya bid'ah. Wahai saudaraku, kita katakan bahwasanya memang tidak ada. Akan tetapi dia nama perbuatan yang dihukumi dengan haram karena dia mengada-ngada dalam agama. Di para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Jawabannya satu, larangan. وَالنَّهْيُ يَقْتَدِي التَّحْرِيمِ. Dan larangan mengkonsekuensikan kepada pengharaman. Dan pengharaman adalah مَا نَهَا عَنْهُ الشَّارِعِ نَهْيًا جَزِمًا أُسْتُحِقَّ بِالْعَذَابِ فَعِلُهُ عَمْدًا مُطْلَقًا. Sesuatu yang disyariat, dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Diancam pelakunya yang sengaja melakukannya dengan siksa secara mutlak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini sebab kenapa diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah. Yang pertama ada larangan. Dan belum ada larangan ini pengecualian. Sehingga larangan yang berkonsekuensi keharaman turun menjadi makruh. Enggak ada. Dia haram dan tidak ada pengecualian sehingga menjadi makruh. Yang kedua, kenapa dilarang bersumpah dengan nama selain Allah? Karena bisa menyebabkan kesyirikan. Siapa yang bisa menjelaskan? Karena sudah saya jelaskan ini. Kenapa menyebabkan kesyirikan? Nah, kenapa bersumpah dengan nama selain Allah? Demi Rasulullah, demi bapak saya, demi ibu saya. Bisa menyebabkan kesyirikan. Nah, karena yang berhak diagungkan hanya Allah. Ada jawaban lain? Nah, saya sering menyebutkan. Kalau saya tanya kenapa disebut kesyirikan, ada sebuah kata kunci di situ yang antum harus pegang. Nah, karena sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ada yang lain? Nah, Pak Musa. Nah, Ami Mahdan. Karena di dalam bersumpah, jazakallahu khair. Karena di dalam bersumpah dengan nama selain Allah terdapat penyamaan. Itu kata kunci syirik. Taswiyah, penyamaan. Selain Allah, yaitu yang disebutkan sumpah di sini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara pengagungan. Karena tidak ada yang paling pantas untuk diagungkan kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang kedua. Kenapa diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah? Karena berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pengagungan. Kita lanjutkan. Barang siapa bersumpah, kata-kata barang siapa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah, sebelumnya saya ingin ingatkan, kata-kata la tahlifu, janganlah, itu menunjukkan kepada keharaman. Ya, larangan yang menunjukkan kepada keharaman. Antum harus catat bahwa al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Kecuali ada dalil yang menurunkan dia dari haram menuju makruh. Maka kata-kata janganlah itu menunjukkan kepada keharaman. Karena dia larangan. Larangan mengkonsekuensikan keharaman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata nenek moyang. Dengan nama nenek moyang. Nenek moyang dimulai dari bapak, kakek, keturunan semuanya. Demi keturunan saya. Ini sering orang bersumpah seperti ini. Karena sampai saat ini, salah satu sikap jahiliyah yang terjadi di tengah umat Islam adalah bangga dengan keturunan. Rasulullah SAW bersabda, arba'un min amril jahiliyah fi ummati la yatrukunahunna. Empat perkara dari perkara jahiliyah di tengah-tengah umatku yang tidak mereka tinggalkan. Ini kabar berupa ancaman. Al-khabar yadullu ala adzam. Kabar berupa celaan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu al-fakhru bil ansab. Membanggakan dengan nenek moyang. Salah satu bentuk pembanggaan adalah bersumpah dengan nenek moyang. Demi keturunan saya, demi marga saya, demi suku saya, dan semisalnya. Wat'anu fil ahsab wan niyahatu 'alal mayyit, kemudian mencela di dalam keturunan dan meratapi tatkala terjadi musibah kematian, dan wad'wa bid'wal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah ketika orang meninggal. Itu yang dimaksud dengan nenek moyang. Kemudian perlu hadis disebutkan, barang siapa, man di sini ismul mausul, artinya menunjukkan kepada siapa saja, tidak terbatas, siapa saja bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia berkata benar. Dan maksud berkata benar di sini jujur. Ya, jujur berkatanya ketika dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang jujur mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Sebagaimana misalkan dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Di sini menunjukkan keutamaan jujur, karena Allah memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, menunjukkan keutamaan jujur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat. Orang-orang laki-laki yang jujur dan orang-orang perempuan yang jujur. Para laki-laki yang jujur, para perempuan yang jujur. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa jujur salah satu sikap dan sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bahkan dua ayat menyebutkan akan hal itu. Yang pertama surat Ali Imran surat ketiga ayat 17. Yang kedua, surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 35. Sifat hamba-hamba Allah, salah satunya adalah as-sadiqina was-sadiqat. Itu para lelaki yang jujur dan para perempuan yang jujur. Yang jaminannya di akhir ayat, di surat Al-Ahzab, ayat ke-35, Allah berfirman, A'addallahu lahum maghfirah wa ajran azimah. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini menunjukkan keutamaan jujur dalam agama Islam. Kemudian keutamaan jujur yang lain dalam agama Islam, surat Muhammad ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falau sadaqullah lakana khairallah." Kalau seandainya mereka jujur terhadap Allah, maka sungguh, itu lebih baik bagi mereka. Di sini saya ingin menyinggung masalah hati sedikit, karena hati adalah malikul a'dha. Hati adalah raja untuk anggota tubuh kita. Hati raja untuk mata, hati raja untuk telinga, hati raja untuk tangan, hati raja untuk kaki, hati raja untuk kemaluan. Apabila hatinya baik, maka niscaya anggota tubuhnya akan baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, nasihat untuk saya pribadi dan kepada antum sekalian, usduqullaha fi imanikum. Jujurlah kepada Allah dalam iman kita. Ikhlaslah dalam iman kita. Yang mana salah satu makna ikhlas, istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin. Samanya amalan hamba tatkala dia terlihat oleh orang banyak, tatkala sendirian. Sangat tercela sekali ketika dia yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah, kata Allah. bersembunyi dari manusia, tetapi tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Usduqullaha fi iman. Jujurlah terhadap Allah di dalam iman kita. Takut, benar-benar takut. Tatkala di hadapan manusia atau tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Apalagi ayat yang dibaca oleh imam di ayat pertama, di rakaat pertama tadi. Wa ma adraka ma yaumuddin? Yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'. Tahukah kalian apa itu hari din? Hari yang diberikan ganjaran atas amal, seluruh amal kita. Pada saat itu seseorang tidak memiliki apa yang dia usahakan sama sekali. Hanya amal. Entah itu amal baik atau amal buruk. Maka para ikhwah, usduqullah fi iman. Jujurlah dalam iman kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia berkata jujur. Jujur apa artinya? Catat baik-baik. Jujur artinya adalah al-ikhbar bima yutabiqul waqi'. Kabar sesuai dengan realita, kejadian nyata. Itulah jujur. Mengabarkan sesuai dengan kejadian nyata. Makanya di dalam ilmu perdagangan, salah satu sifat pedagang yang dia tidak akan dibangkitkan dalam keadaan banyak dosa adalah pedagang yang jujur. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirul amin, as-saduqul muslim ma'asyuhada wan-nabiyyin yaumal qiyamah." Seorang pedagang yang amanah dan yang muslim dan jujur akan bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Kenapa bersama para nabi? Karena mereka yang pedagang yang jujur bagaikan kedudukannya seorang nabi, yaitu dalam perkara menyampaikan amanah, wahyu dari Allah. Maka nabi jujur dalam menyampaikan wahyu, tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Pedagang juga jujur dalam menyampaikan akan barang yang dia jual. Kalau ada aib, sebutkan ada aib. Wallahu'ala. Silakan ada. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi jujur adalah al-ikhbar bima wafaqal waqi', mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Taib. Timbul pertanyaan. Apabila ada orang bersumpah dan dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apakah disyaratkan ketika dia bersumpah dengan jujur, disyaratkan harus benar-benar jujur atau sebatas prasangka dia bahwa dia sudah jujur? Saya beri contoh biar lebih mudah apa yang ingin saya sampaikan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang berhubungan badan tatkala siang hari Ramadan. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Kafaratnya, kafaratnya adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka dia memberi makan kepada 60 fakir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sum syahraini mutatabi'in." Puasa engkau 2 bulan berturut-turut. Ah, ya Rasulullah, 1 hari saja saya tidak sanggup. Lagi sampai 2 bulan. Maka kalau begitu engkau bersedekah kepada 60 fakir miskin. Kemudian dia bersumpah. Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Lihat, dia bersumpah sekarang. Demi Allah, tidak ada dari 2 kampung ini yang lebih fakir dibandingkan aku. Dia sekarang bersumpah. Sumpahnya dia jujur, tapi jujurnya kira-kira atau benar-benar jujur? Hah? Kira-kira dia. Maka kita katakan, orang yang bersumpah dengan nama Allah dan dia berusaha untuk jujur sebatas pengetahuan dia, kita terima sumpah. Ya? Dan dia tidak berdosa. Mungkin ada yang lebih fakir dari dia. Tetapi sebatas pengetahuan dia, wahai Rasulullah, bagaimana saya mau bersedekah? Dari 2 kampung ini tidak ada yang lebih fakir, demi Allah tidak ada yang lebih fakir dibandingkan saya. Ini kira-kira dia sudah sensus atau belum? Belum. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa orang yang bersumpah dengan nama Allah dan dia berusaha jujur walaupun hanya dengan sangkaan dia, maka sudah diterima sumpahnya. Paham ini para ikhwah? Dan itu disebut dia sebagai orang yang jujur. Disebut dia sebagai orang yang jujur. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, man hulifa lahu billah falyardha. Dan barang siapa, sama, kata-kata barang siapa, ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia rela. Nah, ini inti dari bab ini. Siapa yang disebutkan sumpah di hadapannya dengan nama Allah, maka hendaklah dia rela. Tentunya ada batasan-batasannya. Kerelaan. Saya berbicara sekarang kerelaan. Misalkan antum bersumpah di hadapan saya harus rela. Kalau antum menyebutkan nama Allah. Ustaz, kalau dusta gimana? Harus rela atau tidak? Maka jawabannya para ulama membagi. kerelaan terhadap orang yang disebutkan sumpah dengan nama Allah dibagi menjadi lima. Kerelaan orang yang disumpahkan dengan nama Allah di hadapannya dibagi menjadi lima. Yang pertama, yang disebutkan sumpah di hadapannya mengetahui bahwa yang bersumpah di hadapannya dusta. Mengetahui bahwa yang bersumpah di hadapannya dusta, maka ini dia tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib diterima, wajib rela, tidak ada. Ya, tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib rela. Saya beri contoh misalkan, ada orang bersumpah di hadapan saya, Ustadz, demi Allah, saya, misalkan gini, ada Ustadz, Dr. Firan Dandirja Hafizahullah, Din, demi Allah, saya bukan dokter. Pada saat itu, tidak ada yang mengatakan, Ustadz, wajib rela dan menerima sumpahnya. Enggak. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa sumpah tersebut meskipun dengan nama Allah, tetapi dusta. Ini yang pertama. Mengetahui yang bersumpah dengan nama Allah dusta. Maka tidak ada seorang pun yang menerima sumpah tersebut. Tidak mau rela dengan sumpah tersebut. Yang kedua. Ada indikasi kuat bahwasannya dia berdusta. Kalau tadi mengetahui pasti dia dusta. Yang kedua, ada indikasi kuat yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tadi dia dusta. Maka ini tidak wajib dia rela dengan sumpah tersebut. Jadi kalau ada yang bersumpah dengan nama Allah tetapi indikasinya dia dusta, maka yang disumpahkan di hadapannya dengan nama Allah tidak wajib dia menerima. Ini bermanfaat di pengadilan. Sangat bermanfaat di pengadilan. Kalau ada indikasi dia, dikuatkan indikasinya tersebut dengan bukti-buktinya, dia dusta meskipun dengan nama Allah, tidak wajib dia diterima sumpahnya. Baik. Yang ketiga, kalau yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tersebut, antara-antara, baina-baini, ya, kayaknya dusta, tapi kayaknya jujur. Maka ini wajib rela dengan sumpahnya. Wajib rela dengan sumpahnya. Karena asal hukum seorang muslim adalah selamat, jujur. Bahkan ada perkataan menarik dan ini kita amalkan. Tatkala kita berinteraksi. Lihat, wasiat salaf. Tatkala kita berinteraksi, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wala tadhunanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidu laha min al-khairi mahmala." Jangan sekali-kali kamu mengira sebuah ucapan yang keluar dari seorang muslim dianggap sebagai sebuah keburukan. Padahal engkau bisa mendapati kemungkinan baik dari perkataannya tersebut. Ini menunjukkan adab yang baik tatkala kita bermuamalah, berinteraksi sosial. Ah, pasti mendirakan aku toh. Yang itu kan? Ada sebagian yang seperti itu. Ah, kayak itu tuh pasti ustadznya menyinggung aku sedikit toh. Padahal gak ada sama sekali orang nyinggung-nyinggung dia. Cuma dia aja yang terlalu perasa. Dan ini salah satu kaidah dalam berinteraksi yang bisa diamalkan. La tadhunanna bi kalimatin kharajat min muslimin wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Jangan sekali-kali kamu mengira sebuah ucapan dari seorang muslim keburukan. Padahal engkau dapati bisa kita arahkan kepada kebaikan. Ya. Ini kaidah dalam berinteraksi. Selalu berhusnudzan kepada seorang muslim. Jangan sampai dia berburuk sangka bersu'udzan kepada seorang muslim. Selama bisa kita arahkan, makanya ada perkataan menarik juga dari ulama salaf, iltamis li akhika uzr, 70 uzr. Cari untuk saudaramu 70 alasan agar kamu bisa memaafkan dia. Illam tajid, kalau seandainya kamu tidak mendapatkan juga, maka katakanlah, mungkin saudara saya mempunyai alasan yang saya tidak ketahui. Subhanallah. Indah kan kalau begitu? Ada kabar datang ke saya, SMS, WA gitu. Ustaz, pian disambati orang, bla bla bla bla. Oh, biarin aja gitu. Mungkin belum paham. Masjid Imam Syafi'i disambati orang, jamaahnya tidak pernah ngaji ke ustaz lain. Kada munyak-munyak melihat yang dibuka nih. Biarin dikit. Orang yang belum paham. Padahal itu adalah pondasi dasar agama. Inna hadzal ilm din. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hak prerogatif kita untuk menseleksi super ekstra ketat seorang yang mengajari agama kita yang nantinya menumbuhkan ilmu untuk kita beramal berhadapan dengan Allah. Kenapa kemudian orang menyambati kita? Eksklusif. Itu hak prerogatif kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Pian sudah menjawab, berarti kada dibiarkan, dok. Enggak, sekedar menjelaskan. Ya, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu akhlak baik yang bisa kita amalkan. Baik. Yang keempat ya. Tiga sudah kan? Yang keempat. Ada indikasi kuat yang bersumpah dengan nama Allah jujur, indikasi kuat. Maka ini wajib rela. Berdosa kalau tidak rela. Wajib rela. Yang kelima, yang terakhir, ada dia mengetahui benar bahwa yang bersumpah dengan nama Allah tersebut jujur. Kepada saat itu wajib dia menerimanya juga. Jadi nomor satu, nomor dua tidak wajib untuk rela. Nomor tiga sampai nomor lima wajib untuk rela. Rela kalau seandainya ada orang bersumpah di hadapan kita dengan nama Allah. Maka rela kita menerimanya. Itu adalah bagian-bagian yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Barang siapa yang tidak rela, maksudnya kalau ada orang yang bersumpah di hadapannya dengan menyebut nama Allah, dia tidak rela. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Maksudnya dia tidak dapat pahala. Dan ini ancaman. Kabar berbentuk ancaman. Al-khabar maqam adzam. Kabar berbentuk ancaman. Ini berarti menunjukkan dosa besar. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau ada orang makan sama-sama. Gitu. Kemudian, demi Allah aku yang bayar. Maka pada saat itu, kita tidak boleh membayar. Padahal dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Tapi jangan pula menghadangi siapa yang bersumpah dengan nama Allah. Kededa yang bersumpah dengan nama Allah. Bayar serongan-serongannya gitu. Ya. Dan para ulama mengatakan kalimat ini, falaysa minallah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak rela dengan nama selain Allah, tidak rela dengan sumpah yang disebutkan nama Allah, maka itu dosa besar. Ya, kenapa? Karena berarti dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah selesai kitab kita. Sekarang kita kandungan bab. Penulis mengatakan fihi masail, kandungan bab ini. Al-ula an-nahyu anil halifi bil aba. Larangan bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Nenek moyang dimulai dari bapak, kakek, buyut, terus ke atas. Ya, nenek moyang. siapapun dia, maka tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Baik. Saya sebutkan tadi, kenapa dilarang? Kenapa diharamkan? Ada dua sebabnya. Yang pertama, karena ada larangan. Karena ada apa? Larangan. Yang kedua, kenapa? Karena ada kesyirikan yang di dalamnya penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perihal pengagungan. Baik. Atsaniyah, yang kedua, al-amru bil mahlufi lahu billahi an yarda. Diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menggunakan nama Allah untuk rela menerimanya. Untuk rela menerimanya. Misalkan seorang istri, seorang suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, saya tidak berhubungan apa-apa dengan wanita lain." Maka pada saat itu, dilihat. Kalau sudah pian beciri, istrinya berhak untuk tidak menerima. Beciri sudah. Mas Irfan. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya memang suaminya jujur, maka pada saat itu dia harus, istrinya harus menerima. Dan kasihan dengan istri. Jangan khianati istri kita. Fa innahunna awanun indakum. Mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Istri itu tawanan. Tawanan itu maksudnya adalah dia harus menerima dengan keputusan suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka jangan sampai kita berbuat keburukan, apalagi berkhianat di belakang istri. Ini perbuatan sangat tercela. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, wa'idu man lam yarda, ancaman bagi orang yang tidak rela dengan yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ancamannya apa tadi? Tidak mendapatkan pahala. Sama seperti sihir. Ancamannya juga begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, perhatikan Al-Baqarah ayat 102. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar Al-Quran dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan apapun di akhirat. Nah, ini sama nih. Ya, tidak ada apa-apa yang diberikan oleh Allah di akhirat. Tidak ada apa-apa. Pahala tidak ada. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang beramal karena dunia. Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, nu'tihi minha. Kami akan kasih pada dia. Tetapi di akhirat, wa ma lahu min nasib. Di akhirat mereka tidak akan mendapati sama sekali bagiannya. Ya, ini sama, ancamannya sama seperti itu. Allah tidak akan memberikan apa-apa di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20 yang saya sebutkan tadi. Ayatnya saya ulangi, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha." Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan baginya. Siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami kasih kepadanya. Siapa yang beramal ingin dunia, dikasih oleh Allah. Tapi apa? Tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Sama itu dengan hadis yang kita baca tadi. Falaysa minallahi syai'. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Dan itu ancaman bagi siapa yang melakukan kesyirikan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah satu bab selesai. Meskipun babnya pendek, tetapi pembicaranya agak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. silahkan jika ada pertanyaan. Barakallahu fiik wa fiik, minta tolong doakan adik kakak saya supaya mendirikan sholat. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, kita berdoa semoga kaum muslimin yang belum mengerjakan sholat diberikan petunjuk oleh Allah agar mengerjakan sholat. Dan salah satu hal yang patut diperhatikan tatkala kita ingin mendapatkan hidayah ataupun ingin memberikan hidayah, menunjuki hidayah kepada sesama muslim, adalah doa. Dan doa ini meskipun diminta dari orang saleh, akan tetapi lebih lagi kita sendiri yang berdoa kepada Allah, terutama orang tua. Minta orang tua mendoakan anaknya, karena doa orang tua mustajab, tidak diragukan di dalamnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihi, tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walidi li waladih, doa orang tua untuk anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mencontohkan agar minta doa mendapat petunjuk. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan aku petunjuk dan benarkan jalanku. Dalam doa yang lain beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, ya Allah berikan aku, memohon kepada engkau petunjuk, ketakwaan, sifat kesucian, iffah, dan kekayaan. Maka doa miftah kulli khair, doa kunci segala kebaikan. Jangan pernah bosan berdoa dan jangan pernah merasa sudah cukup berdoa. Kemudian yang kedua yang perlu diingatkan bagi siapa yang ingin memberikan hidayah agar bisa sholat, kenalkan tentang kewajiban. Kewajiban sholat lima waktu. Bahwa sholat itu hukumnya wajib bagi siapa yang muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Wajib artinya perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan keras, yang diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Kemudian juga kenalkan tentang keutamaan. Keutamaan orang yang mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian kenalkan tentang ancaman siksa bagi siapa yang meninggalkan sholat lima waktu. Dan ada pesan menarik. Ada seorang ustaz berkata kepada Syekh Abdul Razak, Syekh, saya dituduh radikal. Radikal itu ajaran keras. Bagaimana sikap saya? Maka Syekh mengatakan, kalau Anda sedang membantah seseorang, maka timbulkan, tumbuhkan, rasakan kepada orang yang Anda bantah, orang yang Anda inginkan kebaikan, bahwa kita sedang kasihan kepadanya. Maka ini gunakan kepada kerabat-kerabat yang Anda ingin nasihati untuk kembali ke jalan Allah, lebih taat, lebih menjadi hamba Allah. Jangan dihina, jangan dicela. Dan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, mencela, berkata kasar, berkata kotor. Bahkan seorang ahli maksiat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didoakan oleh Umar bin Khattab agar meninggalkan maksiatnya, bukan malah dicela, bukan malah dihina. Maka ighlib janibar rahmah, timbulkan sisi rahmat, kasih sayang. Kita ingin dia selamat, kita ingin dia baik. Jangan dicela, jangan dihina orang tua kita, apalagi orang tua kita. Kita diperintahkan untuk waqulu qawlan layyina, dan ucapkanlah kepada mereka, waqulu linnasi husna, dan ucapkan kepada manusia perkataan yang baik. Manusia yang paling pantas untuk kita ucapkan perkataan yang baik adalah orang tua kita, kerabat kita. Maka ketika Anda mendakwahi kerabat, pakai bahasa yang santun, timbulkan sifat rahmat, kasih sayang, bahwa ketika kita menasihati ini untuk kebaikan, kita kasihan terhadap orang yang meninggalkan sholat, bukan malah dicaci, dihina. Terhadap orang yang menanggalkan jilbab, bukan malah dicaci, dihina. Terhadap orang yang bermaksiat, minum khamar, berjudi, dan semisal. Bahkan terhadap orang-orang yang mungkin murtad, bahkan kafir asli. Kita menginginkan kebaikan untuknya, ajak ke dalam agama yang paling diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita berdosa sebagai orang tua yang mudah marah kepada anak, walaupun marah tersebut tujuannya agar anak kita baik? Marah di dalam agama Islam, apabila marah tersebut untuk kebaikan, maka dia mempunyai batasan-batasan. Batasannya adalah mengingatkan kepada anaknya tentang syariat Islam, hukum-hukum Allah. Yang kedua, batasannya adalah mengingatkan kepada anaknya apabila melanggar dari syariat Islam dan hukum-hukum Allah. Maka ini tidak mengapa kita memberikan nasihat kepada sang anak. Tetapi bagaimanapun marah susah untuk diterima oleh sang anak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Kalau seandainya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekeliling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima dakwahnya oleh orang Arabi atau orang Ajami karena sifat pemaaf dan sifat tidak mudah pemarah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu illa an tuntakaha antuntahaka hurmatun min hurumatillah fayantaqimu lillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali membalas dendam untuk dirinya sendiri, kecuali ketika hal-hal yang terhormat di sisi Allah dilanggar, maka beliau membalas dendam untuk itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pendidikan anak, boleh kita memukul, tapi tidak dibarengi dengan marah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salah, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashr. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka tatkala mereka tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Salah satu syarat memukul tidak dibarengi dengan balas dendam ataupun amarah. Karena memukul fungsinya untuk mengingatkan bahwa dia salah. Demikian. Wallahu a'lam. Kalau kita punya teman tapi teman saya tidak jujur dalam pedagang. Maksudnya teman dagang, teman saya tidak jujur dalam berdagang. Bagaimana menasihati teman tersebut? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya, nasihati dengan mengikhlaskan niat dahulu bahwa hendaknya berdagang yang jujur. Ikhlaskan niat bahwa memberikan nasihat kepada teman ini hanya karena Allah. Karena ad-dinun nasiha, inti agama adalah memberikan nasihat. Dan Rasul sallallahu maksud daripada pemberian nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah. Menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Maka tatkala orang tersebut ikhlas menasihati temannya, akan mudah diterima. Yang dari hati akan sampai ke hati. Yang kedua, sebutkan keutamaan pedagang yang jujur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana Burika lahuma fi bai'ihima. Dua orang yang berjual beli masih di dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Kalau kedua-duanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka diberkahi jual beli mereka. Maka temannya yang ingin menasihati ini, nasihati, ambil sisi rahmat, kasih sayang. Kamu kalau jagang, kalau dagang, jangan terlalu, jangan dusta. Karena nanti gak berkah. Kita ingin dagang kita berkah. Kita ingin memberikan sesuap nasi untuk anak kita, istri kita, dengan suapan yang halal, yang akan bermanfaat untuk ketaatan istri kepada suami, kemudian untuk kesolihan anak, dan semisalnya. Diambil, gunakan sisi rahmat. Ya, wallahu a'lam. Mohon penjelasannya kepada siapa saja kita dibolehkan mengambil ilmu agama. Jawabannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Di dalam ayat ini, itu disebutkan oleh Allah dua kali dalam Al-Quran. Surat An-Nahl, surat Al-Anbiya. An-Nahl surat ke-16 ayat 43, Al-Anbiya surat ke-27 ayat 21 ayat 7. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak berilmu. Dalam ayat ini Allah bagi manusia menjadi dua. Orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Yang berilmu fungsinya dia menjawab pertanyaan. Yang bodoh fungsinya bertanya. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jawabannya yang berilmu agama. Ditambah lagi di zaman sekarang karena saking banyaknya kesesatan, penyimpangan agama, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka ditambah lagi yang mengajarnya harus yang bermanhaj benar dalam agama. Yaitu bertata cara agama yang benar. Tata cara agama yang benar bagaimana? Yaitu dengan manhaj salafus saleh. Beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Mudah, tidak sulit. Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para sahabat. Para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat. Itulah orang yang paling patut kita ambil ilmunya. Dan ini bantahan kepada siapa saja yang menuduh dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah eksklusif. Kita tidak eksklusif. Akan tetapi kita mempunyai hak untuk belajar agama dengan orang yang kita pilih mengajari kita agama dengan benar-benar ajaran yang benar. Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Beramal dan amal tersebut modal kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau diajari orang yang pemahamannya keliru, kadang-kadang mendatangkan perkataan yang belum ada imam sebelumnya? Enggak ada imam sebelumnya. Mendatangkan pemahaman terhadap sebuah ayat yang belum ada ulama sebelumnya berpendapat seperti itu. Kan kita tidak mau. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dan itulah wasiat ulama terdahulu. Di antaranya wasiat Muhammad ibn Sirin, Abdullah bin Mubarak. Mereka mengatakan, inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka ambil. Dari mana kalian mengambil, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Perkataan Abdullah bin Umar, innamal ilmu lahmuka wa damuk. Artinya ilmu itu adalah darah dagingmu. Hati-hati mengambil ilmu agama. Jangan sembarangan. Coba bayangkan sekarang ada orang, ya kita logis saja, berpikir logis. Ada orang mengajar Al-Quran, hadis dengan pemahaman sahabat. Yang diajarkan begitu-gitu saja. Dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang. Dan ini saya ingatkan kepada penuntut ilmu agama. Jangan tertipu dengan, wah ini nih baru ustaz nih. Ya, datang dengan sesuatu yang baru nih. Belum ada sebelumnya menyebutkan. Ya, Al-Qurannya itu, hadisnya itu. Yang dituntut sekarang kita ini belajar ilmu agama. Bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Dan ini juga pesan kepada para asatir, para pendakwah. perbaiki niat kita, terutama yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa kita berdakwah? Menyampaikan agama Allah. Dan agama Allah berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan untuk mendatangkan sesuatu yang baru. Ini pesan kepada para jamaah juga. Ini kadang-kadang, wah ini nih baru ilmunya. Belum pernah ada ustaz kayaknya menyampaikan. Itu berarti ilmu sesat. Karena gak ada yang nyampain. Dari mulai Nabi sampai sekarang gak ada yang nyampain. Coba. Ya, masuk logika kita gak? Masuk, sangat masuk ya para ikhwan. Ini. Kemudian, dengan dibandingkan dengan orang yang datang, ya, dengan mungkin membaca Al-Quran, mungkin bahkan hafal Quran, hafal hadis, hafal nomornya, dan semisalnya. Tapi mendatangkan pemahaman baru yang belum ada, ulama sebelumnya menyebutkannya. Pilih mana, Pian? Tentunya kita milih yang kanan, dipadangkan yang kiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendengar dari salah seorang ustaz, apabila seorang ibu bertauhid, seseorang itu bertauhid akan tetapi tidak bertasawuf, maka tatkala ia beramal dan orangnya tersebut dikatakan fasik dan digolongkan kepada kafir zimmi. Tolong penjelasannya masalah ini. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita dituntut beragama sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Apa yang diajarkan oleh Rasul, maka kerjakan. Yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wa ala sallam, jauhi. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Apa yang dilarang oleh beliau, maka jauhilah. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Jika aku perintahkan kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang sesuatu apapun, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku larang kalian tentang sesuatu, maka jauhilah. Itulah agama, itu inti agama. Ya, tidak sulit mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Itu inti agama. Yang disyariatkan oleh Rasulullah bisa amrun, bisa nahyun, bisa perintah, bisa larangan. Perintah mengerjakan kewajiban dan kesunahan, larangan mengerjakan hal yang diharamkan. Itu agama. Itu yang paling mudah dalam beragama. Ya. Dan belum ada pembahasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya agar bertasawuf. Cari hadis satu tentang ucapan kata tasawuf. Cari. Cari di Kutubut Tis'ah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Mustadz Imam Ahmad, kemudian Muwatta' Malik, Mustadrak Hakim, kemudian Sunan Daruqutni, kemudian Musannab Abdul Razzaq, cari. Dari Kutub Tis'ah yang merupakan sumber hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum ada satu kata pun tentang tasawuf. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Makanya pengikut tasawuf mereka berbeda pendapat. Kata as-sufi atau tasawuf diambil dari apa? Di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan at-tasawuf atau as-sufiyah diambil dari kata-kata as-suf, yaitu kain wol yang berasal dari kulit domba. Apabila dipakai, maka akan berkeringat dan menghasilkan bau yang sangat menyengat. Demi menghinakan dunia dan tujuannya akhirat. Yang kedua, as-tasawuf atau as-sufiyah diambil dari kata, yaitu as-safa, kesucian. Karena mereka menitik beratkan ajarannya kepada kesucian hati. Yang ketiga, At-tasawuf diambil dari kata as-saful awal. Karena mereka ahli ibadah. Maka mereka selalu di sab pertama. Tercela bagi mereka sab kedua. Apalagi masbuk paling terakhir. Bila masbuk paling terakhir? Hah? Sebelum salam. Kebiasaan. Yang ketiga, at-tasawuf atau sufiyah diambil dari kata-kata as-saf. Diambil dari kata-kata ya tiga itu, ya tiga, yang ya itu tiga itu. As-suf, as-safa, as-saful awal. Ya, tiga itu. Maka para ikhwah, belum ada hadis satupun tentang ucapan tasawuf. Belum ada hadis. Begitu juga dalam Al-Quran. Maka yang ingin saya titik beratkan bukan pembicaraan tasawufnya, tetapi bagaimana cara menghadap kepada Allah nanti di akhirat. Bagaimana cara sampai kepada Allah. Maka caranya dalam Al-Quran. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Itu cara untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat logika kita. Yang paling bagus ibadahnya, paling sampai kepada Allah, paling mengenal Allah, siapa? Rasulullah SAW. Jika ingin sampai, ikutilah beliau. Itu logika termudah agar kita bisa mengabdikan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila syirik asgar tergolong kafir, apa maksud pembagian syirik asgar dan syirik akbar? Maka jawabannya, syirik asgar tergolong kafir tetapi dia kufrun duna kufur. Kekafiran di bawah kekafiran. Makanya para ulama mengatakan, perbedaan antara syirik asgar kecil dengan syirik akbar besar, yaitu syirik asgar dia tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi menghapuskan dosa, menghapuskan pahala yang di dalamnya dia melakukan syirik asghar. Seperti riya. Orang yang sholat dengan riya, sholatnya tidak ada pahalanya. Tapi tetap dia muslim. Adapun syirik akbar, sekali dia melakukan syirik akbar, baik itu syirik dalam ketaatan, baik itu syirik dalam mahabbah, baik itu syirik dalam ta'zim, pengagungan, maka pada saat itu hapus seluruh pahalanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau la'in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan benar-benar terhapus dan engkau akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari para nabi yang dikehendakinya. Kalau seandainya para nabi alaihi wassalatu wasalam mensyirikkan Allah, maka akan terhapus amalan mereka. Itu bedanya syirik asghar dan akbar. Wallahu a'lam. Apa sumpah pocong ada dalam syariat Islam? Pocongnya tidak ada di Arab. Hantu pocong itu made in Indonesia 100%. Maka belum ada syariat sumpah pocong. Yang ada apabila terjadi deadlock dalam tuduhan, si A menuduh B, B menuduh B, A, tanpa ada bukti yang jelas dan valid, maka pada saat itu yang ada adalah mubahalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan syariat mubahalah. Qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 61. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita panggil anak-anak kita, anak-anak kalian juga, istri-istri kita, istri-istri kalian juga panggil. Diri kalian dan diri kita, kita panggil. Kemudian kita bermubahalah kepada Allah. Dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Maka tidak ada syariatnya sumpah pocong. Dan ini perbuatan apa? Syirik atau bid'ah? Hah? Bid'ah. Karena mengada-ngada dalam agama. Belum ada contohnya dari Rasul. Antum harus bedakan para ikhwah. Jangan menghukumi sebuah perbuatan. Ingat ya, kita menghukumi perbuatan, bukan orangnya. Menghukumi perbuatan salah. Kadang perbuatan bid'ah disebut syirik. Syirik disebut bid'ah salah. Ya. Bid'ah itu perkara yang mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan contoh kasus orang berkata kepada temannya, demi anak dan istriku, aku akan giat mencari nafkah. Pertanyaan, apakah hal tersebut bersumpah dengan nama selain Allah? Siapa yang bertanya? Sumpah enggak ini? Sumpah, demi, kata-kata demi, menunjukkan kepada sumpah. Ya. Maka tidak diperbolehkan. La tahlifu bi'abaik. Man halafa billah, man halafa bighairillah, faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Wallahu a'lam. Dan lebih baik dia mengatakan, saya akan giat mencari nafkah demi anak saya dan istri saya. Ini bukan sumpah kalau itu. Ya. Tapi kalau di awal bisa menunjukkan kepada sumpah. Saya hanya sering berdoa saat sujud dan jarang berdoa dengan mengangkat tangan. Apakah saya tercela? Maka jawabannya, umuman orang berdoa atau orang jarang berdoa secara umum ini tercela. Orang jarang berdoa secara umum ini tercela. Dan saya tahu maksud dari pertanyaan ini. Karena ini salah satu celaan yang ditujukan kepada saya pribadi. Bahwa di mungkin ya dari pertanyaan ini dituduhkan kepada saya pribadi yaitu tidak membolehkan berdoa setelah sholat. Akhirnya jamaahnya tidak ada yang berdoa setelah sholat. Maka jawabannya tidak ada orang yang mengharamkan berdoa setelah sholat. Tetapi yang perlu dicarikan dalil, lihat bahasa saya, yang perlu dicarikan dalil mengkhususkan berdoa setelah sholat. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Jika Anda ingin berdoa, kita katakan Anda tidak melakukan perbuatan bid'ah. Tetapi mengkhususkannya ini perlu dicarikan dalil. Karena belum ada dalil Rasulullah SAW untuk mengkhususkan doa setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Kalaupun ada, lastafadha. Kalau seandainya ada, niscaya akan masyhur di tengah kaum muslimin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat itu hampir 13 tahun. Sholat 5 waktu. Beliau dapatkan 2 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Berarti sekitar 12 tahun beliau sholat wajib. Masa mustahil tidak ada riwayat satupun yang masyhur di tengah kaum muslimin berdoa setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Mustahil 12 tahun. Ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, saya katakan, orang yang jarang berdoa, dia tercela, bahkan berdosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian. Ini perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan belum ada dalil yang menurunkan dia dari wajib kepada sunnah. Maka dia tetap wajib. Berdoalah kalian kepadaku. Kemudian Allah mengancam yang tidak berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, maka akan masuk ke dalam neraka jahannam sekencang-kencangnya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin menyebutkan bahwa anna hadzal istikbar tarfun minal junu ma aqbah hadzal istikbar. Tidak ada sesuatu yang paling buruk dibandingkan sombong seperti ini. Manusia hamba Allah tidak mau berdoa. Ini adalah kesombongan yang paling terburuk. Wa anna hadzal istikbar syai'un minal junun wa tarfun min kufranin ni'am, kata beliau. Kesombongan seperti ini, tidak mau berdoa, ini adalah termasuk sesuatu dari sifat kegilaan dan bagian dari kufur nikmat terhadap Allah. Makanya saya katakan bahwa tidak berdoa termasuk daripada dosa. Ya, dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu pertama. Yang kedua, termasuk dari adab berdoa mengangkat tangan. Terutama ketika berdoa di luar sholat. Mengangkat tangan. Maka ini adab dalam berdoa. Bahkan hadisnya menurut ilmu hadis adalah hadisun mutawatirun ma'nawi. Hadis mutawatir yang mana sekian puluh sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat tangan. Dalam berbagai macam keadaan. Maka disebut dengan mutawatir ma'nawi. Ya, itu adabnya. Maka silakan. Sangat-sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Dan Rasulullah SAW bersabda, man ajaza anid ajazun nas man ajaza anid du'a. Orang yang paling lemah, letoy, adalah orang yang paling lemah berdoa. Hanya minta. Masa minta gak mau? Minta gak mau. Dan sekali lagi ketika kita mengatakan seperti ini, silakan mau berdoa sebelum sholat, setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, tidak ada larangan. Cuma mengkhususkan, melazimkan, ini perlu dalil. Dan saya tidak berani sebagai pendakwah, saya tidak berani menyebutkan itu sebagai sunnah Rasul di hadapan jamaah saya sebelum saya mendapatkan dalilnya. Ini wajar sebagai seorang pendai amanah ilmiah. Kemudian, ada tuduhan bahwasanya tidak pernah berdoa. Ini tuduhan berarti fitnah. Kenapa? Karena orang bisa berdoa di waktu kapan saja. Di rumahnya, ketika antara maghrib, antara azan dan iqamah, ketika sepertiga malam terakhir, ketika dia duduk sendirian, tidak mesti harus di hadapan orang banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya menuntut ilmu kepada ustadz yang berbeda manhaj? Sudah saya jawab tadi. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Ada seorang ustadz mengatakan bila tidak bisa dekat dengan Allah maka dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Apakah ini syirik? Kalau seandainya yang dimaksud mendekati orang yang dekat dengan Allah yaitu orang saleh untuk mencari atau mencontoh kesolehannya, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, sehingga dia dapat ilmunya, maka ini tidak mengapa, bukan termasuk kesyirikan. Akan tetapi, kalau yang dimaksud adalah bertabarruk dengan zat orang soleh tersebut, maka itu tidak bisa dilakukan, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bertabarruk dengan keringat beliau, air ludah beliau, bekas wudu beliau, bekas mandi beliau, dan semis bekas pakaian beliau, rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu khusus hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang lain. Kalau kayak saya katakan seperti itu berarti ada perbedaan pendapat. Ya, pendapat ini lebih kuat dibandingkan pendapat yang lain. Kenapa? Dan ini pendapat menunjukkan menunjukkan pengagungan seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada yang diberlakukan seperti itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ditabaruki. Manusia terbaik pertama setelah para rasul, para nabi, itu Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abdul Qadir Jailani kalah. Sunan Wali Songo kalah. Itu harus kita sepakati itu. Ya? Kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi tidak pernah ditabaruki. Bekas rambutnya, bekas kopi sidin. Dahulu pernah ada seseorang yang dianggap di rumah dulu, di rumah dianggap seorang alim, wali Allah, maka setiap ke rumah pasti minta kopi pahit. Maka kopinya itu setengah gelas, kemudian bajunya sedikit. Ujar orang-orang pada saat itu, pas Sidin Bulik, tuh minum, berkah toh. Umat pahit, Pak Armin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat, belum ada dilakukan oleh para sahabat, terhadap, kecuali terhadap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah manusia yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.